إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-32. Masih pada hadis yang ke-32, yaitu satu hadis yang membahas mengenai permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dengan al-qadha, yaitu mengadili antara dua pihak yang saling bertikai. Bagaimana cara memutuskan perkara tersebut, maka telah diatur dalam syariat yang kemudian yang menjadi landasan adalah hadis ini. Nah, walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya, hanya saja para ulama telah bersepakat bahwasanya makna dari hadis inilah makna yang benar dan harus diterapkan dalam permasalahan al-qadha, yaitu seorang yang menuduh orang lain dengan suatu tuduhan tertentu, ya, baik itu dalam perkara harta atau kemudian dalam perkara nyawa atau perkara-perkara yang lainnya seperti aib dari suatu barang atau kemudian syarat dalam jual beli atau tempo dalam sewa menyewa dan yang lain sebagainya. Apabila ada perselisihan, maka orang yang menuduh harus mendatangkan suatu bukti yang menguatkan tuduhannya. Apabila dia tidak mendatangkan suatu bukti yang menguatkan tuduhannya, maka cukup bagi orang yang tertuduh yang mengingkari apa yang dituduhkan tadi untuk membawakan atau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang dituduhkan atas dirinya tidak benar, maka dia terlepas dari tuduhan tersebut dan tidak harus menanggung atau mengembalikan, memberikan hak dari orang yang menuduh tadi, ya, karena hak tersebut tidak terbukti adanya. Hak tersebut tidak terbukti adanya, maka tidak perlu untuk dikembalikan. Kemudian kita akan membaca syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, qawluhu lam yu'law yu'tan nasu bidda'wahum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja seandainya manusia itu diberikan atas apa yang mereka tuduhkan. Ai bima yad'unahu ala ghairihim, yaitu atas apa yang mereka tuduhkan kepada yang selain mereka, kepada orang lain, menuduh orang lain dengan suatu perkara, apabila itu kemudian dikabulkan, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ya'lam anna idafata asy-syai' takunu ala awjuh. Dan ketahuilah bahwasanya menyandarkan suatu perkara, suatu hak, itu ada beberapa gambaran, ada beberapa gambaran bahwasanya seseorang menyandarkan suatu hak kepada orang lain misalnya, atau kepada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Akan ada di, akan disebutkan di sini beberapa gambaran dari penyandaran suatu perkara, suatu hak. Qala rahimahullah, al-awwal an yudhifa li nafsihi syai'an li ghairihi. Yang pertama, menyandarkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang kemudian menjadi hak orang lain. Artinya dia mengatakan bahwasanya orang tersebut memiliki hak atas diri saya, yaitu berupa misalnya hutang, atau misalnya suatu barang pinjaman, atau katakanlah, yaitu mengatakan bahwasanya saya menanggung darahnya fulan, saya yang telah membunuhnya, atau yang lainnya. Dari menyebutkan dan menyandarkan hak orang lain, bahwasanya itu adalah dia yang menanggungnya. Qala misla an yaqul, seperti ketika dia berkata, li fulanin alayya kaza, fulan itu ada kewajiban ku atasnya yaitu ini. Fulan, ya, dia memiliki hak atas diriku, yaitu aku wajib untuk membayarkannya kepada dirinya, yaitu ini suatu perkara. Dia menunjukkan suatu perkara, misalnya hutang, orang pinjaman, ataupun perkara-perkara yang lainnya. Qala fa hadza iqrarun, maka yang seperti ini adalah dinamakan iqrar, yaitu pengakuan bahwasanya dia betul-betul harus menanggung suatu hak atas orang lain, yaitu harus mengembalikan hak tersebut, menunaikan hak tersebut. Ini yang dinamakan iqrar, yaitu pengakuan. Qala wa tsani, dan yang kedua, an yudhifa syai'an li nafsihi ala ghairihi, maksudnya dia menyandarkan sesuatu bagi dirinya atas yang lainnya. Artinya dia mengakui bahwasanya dia memiliki suatu hak yang kemudian masih ada pada orang lain, yang harus dikembalikan, yang harus ditunaikan, yang dia menuntut untuk kemudian ditegakkan keadilan atas hal tersebut, atas hak yang seharusnya dia dapatkan. Qala mislu an yaqul, contohnya dia berkata, li ala fulanin kaza wa kaza, bagiku atas fulan, yaitu hakku yang masih ada pada fulan, yaitu kaza wa kaza, begini dan begini. Kalau menyebutkan suatu perkara, harta, atau kemudian darah, atau kemudian yang selainnya. Qala fa hadhihi da'wa, maka seperti ini adalah dakwaan, tuduhan. Ini jenis yang kedua, menetapkan hak bagi dirinya atas orang lain. Kalau yang pertama tadi adalah menetapkan hak bagi orang lain atas dirinya yang harus dia tunaikan. Kalau yang ini, dia ingin supaya orang lain menunaikan hak dirinya yang masih belum ditunaikan, yang masih ada pada orang tersebut. Qala wa salihu, dan jenis yang ketiga, atau gambaran yang ketiga, an yurifa syai'an li ghairihi ala ghairihi, bahwasanya dia menyandarkan suatu perkara, suatu hak kepada orang lain atas orang lain, ya, tidak bersangkutan dengan dirinya. Ini antara fulan dan fulan, ya. Fulan ini dia memiliki hak atas fulan, bahwasanya fulan ini harus mengembalikan kepadanya senilai sekian dan sekian hutang, ya. Ataupun kemudian menjadi saksi dalam, yaitu perkara pembunuhan misalnya. Ya betul, yang didakwakan oleh fulan, saya melihat sendiri bahwasanya yang telah membunuhnya adalah fulan. Ya. Qala mithlan yaqul, contohnya dia berkata, li fulanin ala fulanin kaza wa kaza. Bagi fulan atas fulan, yaitu maksudnya menjadi hak fulan yang pertama ini atas fulan yang kedua, kaza wa kaza. Ini dan ini. Qala fa hadhihi syahadatun, maka yang seperti ini adalah persaksian. Yang persaksian ini adalah termasuk salah satu jenis bayyinah, salah satu jenis bukti yang bisa diajukan oleh orang yang kemudian mendakwakan suatu perkara kepada orang lain. Mengajukan orang yang seperti ini yang bisa memberikan persaksian bahwasanya orang yang dituduhkan memang masih memiliki atau masih harus menunaikan hak atas orang yang menuduh. Ini salah satu jenis bayyinah. Walau al-hadithul an fid da'wa, dan hadis sekarang ini, ya, yaitu pembicaraan sekarang ini adalah dalam perkara dakwaan, itu dalam perkara yang kedua. Ada orang yang menuduh orang lain, menisbatkan bahwasanya orang lain itu memiliki hutang ataupun suatu kewajiban yang belum ditunaikan kepada dirinya. Jadi yang ingin dibahas adalah jenis yang kedua, penisbatan suatu hak kepada dirinya sendiri atas orang lain. Qala falaw idda'a syakhsun 'ala akhar qala, maka kalau saja seseorang itu mendakwa, menuduh orang lain, kemudian berkata, ana adlubuka mi'ata dirhamin mithlan, aku meminta kepadamu 100 dirham contohnya. Itu 100 dirham yang dimaksudlah 100 dirham yang menjadi tanggung jawabmu kepadaku, itu yang dimaksud. Bukan meminta artinya cuma sekedar meminta seperti itu. Artinya yang dimaksud adalah apa? Kembalikan 100 dirham yang sudah kamu pinjam. Atau berikan 100 dirham karena kamu telah merusakkan barangku. Menuduh bahwasanya dia merusak barang yang dimilikinya. Menuduh bahwasanya orang lain merusak barang yang dimilikinya, kemudian meminta 100 dirham. Atau yang sejenisnya. Qala fa innahu law qubilat da'wahu, maka apabila diterima dakwaan ini, tuduhan ini, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya para pria, yaitu suatu kaum, akan menuduhkan dan mengaku-aku hartanya kaum yang lainnya dan darah-darah mereka. Suatu kaum itu akan menuduh kaum yang lainnya bahwasanya mereka telah mengambil hartanya, masih ada tanggungan atas kaum tersebut atas dirinya atau bagi dirinya yang harus dikembalikan kepada dirinya, ataupun bahkan yang dituduhkan adalah tentang perkara darah, bahwasanya kaum fulan atau dituduhkan langsung orangnya fulan, dia telah membunuh keluarga kami. Ini kalau saja kemudian tuduhan diterima tanpa adanya bayyinah, tanpa adanya bukti, maka yang namanya jiwa seorang manusia itu kemudian cenderung untuk saling membenci satu sama lain. Dikarenakan suatu perkara yang terjadi, maka akan berbuat zalim. Salah satu cara berbuat zalimnya dengan apa? Dengan menuduh orang lain tanpa bukti. ketika sudah ada kebencian dalam hati, ya, kemudian dia tahu, misalnya bahwasanya saya ketika menuduh, dia walaupun tanpa bukti akan diterima, maka apa? Dia akan dengan lancangnya dan berani untuk kemudian menuduh orang lain. Dia telah membunuh paman saya misalnya. Dia telah mengambil harta saya. Dia kemudian telah pernah merampok saya, pernah mencuri barang saya, pernah meminjam harta saya. Tidak dikembalikan sampai sekarang. Ya. Ya. Begitu mudahnya. Kenapa? Karena langsung diterima tanpa ada bukti. Maka kemudian yang seperti ini, celah yang seperti ini ditutup dalam syariat Islam. Kalau kadzalika law qala li akhar. Demikian pula kalau dia mengatakan kepada orang lain, anta qatalta abi, kamu telah membunuh bapakku, biduni bayyinatin lakana da'a damahu, tanpa adanya bukti maka dia akan membunuhkan yang perkara darah. Yang orang yang dianggap sebagai pembunuh ayahnya, padahal tidak ada bukti atas hal tersebut, maka yang terjadi apa? Kekacauan. Qala wa hadza ya'ni annaha la tuqbalu da'wa illa bi bayyinatin. Dan yang dimaksud di sini bahwasanya tidaklah diterima suatu tuduhan kecuali dengan adanya suatu bukti. Harus ada bukti terlebih dahulu, kemudian yaitu dakwaan tadi diterima. Dan juga ini berlaku luas dalam perkara-perkara syar'i, misalnya seorang menuduh bahwasanya fulan ini adalah mubtadi, misalnya fulan ini hizbi, had bayyinah, mana bukti atas tuduhan tadi. Tuduhan apapun itu harus kemudian didatangkan buktinya. Kalau datang buktinya, iya, dia telah melontarkan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya ini kemudian cocok dengan manhaj ikhwan muslimin misalnya. Mana buktinya? Ini di rekaman yang ini dia pernah mengucapkan dalam muhadharah dan kemudian menukilkan kalam Said Qutb misalnya dan yang lain sebagainya. Maka apabila ada bukti-bukti yang seperti ini dan bukti-buktinya kuat, maka diterima tuduhannya. Apabila tidak, maka tidak. Tidak diterima tuduhannya. Maka inilah segala sesuatu dalam yaitu perkara tuduhan ini harus mendatangkan bukti. Tuduhan jenis apapun itu harus mendatangkan bukti. Qala lakin al-bayyinat. Walihada qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu untuk kemudian menutup celah ini supaya suatu kaum tidak bersikap zalim kepada yang lainnya kemudian menuduh yang lainnya tentang perkara harta atau tentang perkara darah, maka Rasulullah bersabda untuk menutup celah ini, lakinal bayyinatu ala al mudda'i, akan tetapi bukti itu haruslah didatangkan oleh orang yang menuduh. Jika da'a insanun ala akhar syai'an, maka bila seorang menuduhkan atas orang lain suatu perkara, qulna, maka kita akan mengatakan ahdiril bayyinah, datangkan bayyinah, datangkan bukti. Wal bayyinatu kullu ma bana bihi al haqq, yang namanya al bayyinah tersebut adalah segala sesuatu yang kemudian menampakkan dan menjelaskan tentang kebenaran, menampakkan bahwasanya kebenaran ada pada fulan atau pada fulan, ya, ada pada fulan atau pada alan, antara kedua orang yang kemudian saling berseteru tersebut. Dengan adanya bayinah, dengan adanya bukti tadi, bana, menjadi tampak al-haq, kebenaran ada pada siapa. Qala sawa'un kanat syuhudan, sama saja atau bisa jadi yang namanya bayinah tersebut berupa saksi-saksi atau qara'in atau kemudian pertanda-pertanda, indikasi-indikasi hissiyatun atau ghairu dzalik. Qara'in hissiyah, tanda-tanda yang hissiyah itu bisa dilihat misalnya atau bisa didengar, ya, atau yang selainnya. Yang dicontohkan juga oleh Syekh Shalih Al-Syekh, semisal pertanyaan hakim, pertanyaan hakim kepada kedua orang yang saling berseteru tadi. Ya. Kemudian sang hakim memutuskan dengan kecerdasannya atau kemudian dengan pemahamannya bahwasanya dari jawaban-jawaban yang diutarakan oleh Fulan dan Allan ini, ya, ternyata yang lebih mendekati atau kemudian menunjukkan bahwasanya hak ada pada seseorang, yaitu yang lebih kuat adalah perkataan Fulan atau jawaban Fulan. Seperti kisah dua orang wanita yang kemudian mengadukan kepada Nabi Sulaiman tentang anaknya. Ya, bagaimana kemudian Nabi Sulaiman mendatangkan bayinah, mendatangkan bukti. Yang ini mengatakan, ini bayi ini adalah bayi saya. Wanita yang kedua juga mengatakan, bayi ini adalah bayi saya. Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman mendatangkan bukti. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ya sini datangkan pisau. Kemudian kita belah saja bayi ini menjadi dua. Satu untuk yang ini, satu untuk yang itu. Ya. Maka salah seorang dari wanita tersebut kemudian apa? Kemudian merasa kasihan dan kemudian mengatakan, sudah, jangan dipotong bayi ini, sudah ini buatnya saja. Ya. Ini suatu apa? Qarinah, suatu petunjuk bahwasanya wanita inilah yang sebenarnya menjadi, yaitu ibu dari sang bayi tadi, karena dia memiliki rasa kasih sayang terhadap bayi tersebut. Ya. Ini juga termasuk suatu bayi. Dan bayi yang tersebut, yaitu bukti-bukti tadi, berbeda-beda antara suatu zaman ke zaman yang lain, atau suatu tempat ke tempat yang lain. Lihat kepada kebudayaan dan istiadat, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Ya. Dari satu keadaan atau satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu zaman ke zaman yang lainnya, berbeda-beda. Ya. Itulah yang dinamakan al-bayyinah. Jadi bukti ini tidak kemudian terbatas pada beberapa perkara saja. Bukan cuma misalnya dokumen saja yang membuktikan, atau kemudian yang terkait barangnya perjanjian antara Fulan dengan Alan. Bukan cuma itu. Bukan cuma saksi-saksi saja. Bisa dilihat dari perkara-perkara yang lainnya. Ini juga termasuk al-bayyinah. Bahkan disebutkan juga bahwasanya termasuk al-bayyinah adalah pengakuan dari orang yang tertuduh sendiri. Ya, memang betul. Ya, saya masih memiliki hutang kepada Fulan. Atau kemudian dia mengaku, ya memang betul saya yang telah membunuh saudaranya misalnya. Nah, ini juga termasuk bayyinah, itu bukti. Dan ini justru yang paling kuat, yaitu al-iqrar tadi, pengakuan. Qala wal yaminu ala man ankar, dan sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari. Qala ay man ankara da'wa khasmihi, yaitu orang yang mengingkari tuduhan dari lawannya. Idza lam yakun li khasmihi bayyinah, apabila lawannya tadi tidak memiliki bayyinah, tidak memiliki bukti. Jadi kapan kemudian seorang yang tertuduh tadi, yang mengingkari tadi, dimintai sumpahnya, yaitu ketika orang yang menuduhnya tidak memiliki bukti. Kalau memiliki bukti yang kuat, yang cukup, ya, kemudian hakim mengatakan ini kuat, ini menunjukkan bahwasanya yang betul adalah orang yang menuduh. Ya sudah, tidak perlu kemudian dimintai sumpahnya lagi orang yang tertuduh. Ya. Jadi orang yang tertuduh hanya dimintai sumpah ketika orang yang menuduh tidak memiliki bukti. Nah kemudian ya, dia yang kemudian dimintai sumpahnya. Qala fa idza qala Zaidun li Amrin, maka apabila Zaid itu berkata kepada Amr, ana atlubuka 100 dirham, aku menuntutmu atas 100 dirham. Itu yang menjadi hakku atas dirimu. Qala Amr, maka Amr berkata, jadi yang tertuduh, la, tidak, ya, artinya tidak ada hakku atas diriku, aku tidak harus membayar 100 dirham atasmu atau kepadamu. Qulna li Zaid, maka kita akan berkata kepada Zaid, orang yang menuduh fi bi bayyina, datangkan dengan suatu bukti. Fa illam ya'ti bil bayyinati, maka apabila dia tidak bisa mendatangkan bukti, qulna li Amr, kita akan berkata kepada Amr. Itu setelahnya, setelah tidak ada bukti, maka baru dikatakan kepada Amr tadi yang tertuduh, ihlif ala nafi madda'ahu, bersumpahlah atas penafian, atas yaitu tuduhan tadi. Bersumpahlah untuk menafikan tuduhan atas dirimu. Qala fa idza halifa bari'a, maka apabila dia telah bersumpah, dia pun terbebas, terlepas dari tuduhan. Ya, mudah sekali. Kalau perkaranya sudah tidak ada bukti, maka tinggal bersumpah saja sudah lepas. Tidak perlu kemudian orang yang tertuduh harus mendatangkan bukti lagi. Ya. Orang yang tertuduh posisinya kuat ketika apa? Ketika tidak ada bukti, posisinya kuat, tinggal bersumpah saja. Qala wa hadzal haditsu fihi fawaidu minha, dan hadis ini padanya ada faedah-faedah di antaranya. Al-ula anna syari'at al-islamiyyah harisatun ala hifzi amwalin nasi wa dima'ihim, bahwasanya syariat Islam ini memiliki perhatian dalam penjagaan, dalam hal menjaga harta-harta manusia dan juga darah-darah mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu didasari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faedah ini, mana buktinya dalam hadis ini, mana syahidnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'tan nasu bidawahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum." Kalau saja seandainya manusia itu diterima tuduhan-tuduhan mereka, niscaya suatu kaum akan menuduhkan untuk mengaku-ngaku bahwasanya kaum yang lainnya memiliki tanggungan harta ataupun darah atas mereka. Jadi disyariatkannya mendatangkan bukti dalam setiap tuduhan untuk apa? Untuk menjaga harta dan juga untuk menjaga darah-darah manusia, agar tidak serta-merta harta manusia diambil dan dirampas karena tuduhan orang, apalagi nyawa manusia yang kemudian ditumpahkan karena tuduhan orang lain. Hanya sekedar tuduhan saja tanpa ada bukti. Nah, sebagai faedah bahwasanya syariat Islam ini apabila mau untuk dicermati, dan ini juga sudah disampaikan oleh para ulama, di mana mereka bertakabur melihat kepada hukum-hukum yang ada pada syariat Islam ini. Ternyata syariat Islam ini betul-betul ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, di mana syariat Islam itu menjaga 5 perkara mendasar dari diri manusia, yang kemudian betul-betul ditetapkan syarat-syarat dan hukum-hukum yang menjamin terjaganya 5 perkara tadi. 5 perkara tersebut dinamakan dengan ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara-perkara yang daruri, 5 perkara-perkara yang penting. Yang pertama adalah ad-din, yaitu agama. Kemudian yang kedua adalah al-aql, yaitu akal. Kemudian juga diantaranya yaitu tadi ad-dima, darah-darah manusia. Kemudian juga al-amwal, harta-harta manusia. Juga al-a'rab, yaitu kehormatan-kehormatan manusia. Betul-betul dijaga dalam syariat Islam ini. Contohnya dalam perkara agama. Dalam perkara agama, betul perlu dijaga bahwasanya agama seseorang itu jangan sampai kemudian terganti, jangan sampai kemudian berubah keluar dari agama Islam, maka ditetapkan hukum had bagi orang yang murtad. Rasulullah SAW bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, ya keluar dari agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Orang yang murtad hukumnya adalah al-qatl, dibunuh. Dalam perkara akal, yaitu kita mengetahui tentang diharamkannya khamr. Khamrnya menghilangkan akal dan syariat Islam menjaganya, maka diharamkan khamr. Terlaknat orang yang membuatnya, terlaknat orang yang membawakannya. Yang meminumnya juga. Dan yang lain sebagian dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan khamr tadi. Kemudian juga tadi dalam perkara harta manusia ditetapkannya, misalnya syariat hukum had, potong tangan bagi orang yang mencuri, itu kemudian untuk menjamin tidak adanya orang yang lancang mencuri harta manusia. Dalam perkara darah ditetapkannya hukum kisos, supaya tidak ada yang lancang mengambil dan menumpahkan darah orang lain. Demikian pula untuk dalam perkara diat, ditetapkannya perkara diat. Bagi seorang yang kemudian memutuskan jadi orang lain ada diatnya, bagi seorang yang memutuskan kaki orang lain ada diatnya, dan yang lain sebagainya. Itu untuk kemudian menjaga darah manusia, jauh sampai seorang lancang kemudian menumpahkan darah orang lain, mencelakai orang lain, melukai orang lain. Ya. Ada diatnya dan ada kisosnya juga. Ada kisosnya juga. Apabila dituntut kisos, maka dikisos yang seperti itu. Dan juga dalam perkara al-a'rab, dalam perkara kehormatan manusia, seorang yang melakukan al-qadzf tanpa mendatangkan bayyinah, maka dia dicambuk dengan 80 cambukan. Orang yang menuduh orang lain dengan zina tanpa mendatangkan bayyinah, yaitu 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut, maka dia harus dicambuk dengan 80 cambukan. Yaitu hukuman yang tidak main-main untuk menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai seorang dengan mudahnya mengatakan dia berzina, dia berzina, itu anak zina, anaknya itu hasil zina. Maka yang seperti itu adalah perkataan yang benar-benar kotor, menuduh orang lain dan menjatuhkan kehormatan orang lain, dan supaya itu tidak terjadi, syariat Islam menetapkan syariat tersebut hukum bagi orang yang melakukan al-qadzf, tuduhan zina tanpa ada bayyinah. Baik, qala tsaniyah. Faedah yang kedua, anal mudda'iya idza aqama bayyinatan ala da'wahu hukima lahu bima idda'ahu. Bahwasanya orang yang menuduh, apabila dia telah menegakkan bukti atas dakwaannya, atas tuduhannya, maka dihukumi baginya itu dia mendapatkan apa yang dia tuntut tadi. Hukima lahu, bukan hukima alaihi, bukan dihukumi atasnya, tapi dihukumi baginya. Hukum baginya itu hukum berpihak kepada dia. Jadi maksudnya bimadda'ahu, dengan apa yang dia telah tuduhkan. Qala liqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan dasar sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, lakinal bayyinatu alal mudda'i, akan tetapi bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang menuduh. Wala wal bayyinatu kullu ma yubayyinu bihil haq atau kullu ma yabinu bihil haq. Dan al bayyinah adalah segala sesuatu yang dengannya yabin, nampak dengannya kebenaran. Wa yatabihu, dan menjadilah kebenaran tersebut. Kama aslafna fi syarh, sebagaimana kita telah sebutkan di dalam syarah, dalam syarah yang tadi kita telah bacakan dari Syekh Al-Faymin. Qala wa laysat khasatan bisyahidain aw asyahid, dan bukanlah yang dinamakan bukti itu khusus dengan 2 orang saksi atau 1 orang saksi. Karena di situ ada khilaf, ada yang di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya namanya bukti itu ya saksi saja. Kalau bukan saksi, ya berarti bukan dikatakan sebagai bukti, ya tidak bisa diterima yang seperti itu, ya. Maka ada yang mengkhususkan dengan saksi-saksi saja, ada yang kemudian menerima segala macam jenis bukti yang menunjukkan tentang kebenaran salah seorang, salah satu pihak atau pihak yang menuduh. yang menjelaskan dan menampakkan kebenaran bahwasanya kebenaran tersebut ada pada pihak yang menuduh. Qala bal kana bal kullu ma adana al-haqqa fa huwa bayyinatun. Bahkan seluruh perkara yang kemudian menampakkan kebenaran dengannya, maka itulah yang disebut dengan bayyinah, itu bukti. Qala ats-tsalitsah, yang ketiga, anna al-yamina 'ala man ankara, bahwasanya sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari. Qala ay man ankara da'wa al-mudda'i, itu orang yang mengingkari tuduhannya orang yang menuduh. Kalau orang yang tertuduh tidak mengingkari, dia mengakui, ya sudah, berarti tidak perlu bersumpah ketika dia mengingkari. Ya, tapi kalau dia mengingkari, maka ketika itu dia harus mendatangkan sumpah, harus bersumpah dengan nama Allah bahwasanya apa yang dituduhkan tidak benar. Qala ar-rabi'atu annahu law ankara al-munkiru wa qala, bahwasanya kalau seandainya orang yang mengingkari itu menolak dan dia berkata, la ahlif, aku tidak akan bersumpah. Ya, jadi keadaannya seperti apa? Orang yang menuduh tidak memiliki bukti, kemudian orang yang tertuduh disuruh bersumpah tidak mau bersumpah. Maka apa yang terjadi? Fa'inahu yuqadha alaihi bin nukul. Maka diputuskan atasnya. Itu memberatkan dia. Ya. Bin nukul. Dengan an-nukul yaitu menolak untuk bersumpah. An-nukul yaitu menolak untuk bersumpah. Berarti apa? Berarti ketika dia menolak bersumpah, ya dakwaan dan tuduhan tadi yang dilontarkan oleh sang pendakwa atau penuduh itu adalah sesuatu yang kemudian diterima, karena orang yang terdakwa, seorang terdakwa tidak mau bersumpah mengingkari tuduhan tadi, diterima. Qala wa wajhu dzalika annahu idza aba an yahlifa faqad imtana'a mimma yajibu alaihi fa yuhkamu alaihi bihi. Dan sisi penetapan tersebut, bahwasanya dia kemudian ditetapkan sebagai seorang yang telah menolak untuk bersumpah, kemudian dia harus menanggung apa yang dituduhkan atasnya. Kenapa kemudian dia harus menanggung hal tersebut? Karena dia menolak untuk bersumpah, maka dia telah menolak perkara yang seharusnya dia wajib untuk dia lakukan. Yang menjadi kewajibannya cukup bersumpah saja, tapi dia menolaknya. Dia telah menolak untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan bagi dia sebagai seorang yang tertuduh. Maka apa? Fayuhkamu alaihi bihi, maka dihukumi atas dirinya dengan dakwaan tadi, dengan tuduhan tadi, walaupun tidak ada bukti. Walaupun tidak ada bukti, tapi dia tidak mau bersumpah, ya, padahal dia wajib untuk bersumpah dalam keadaan seperti itu. Ya, dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, ya sudah. Berarti apa? Berarti diputuskan bahwasannya dakwaan tadi benar. Orang yang menjadi terdakwa harus menunaikan hak orang yang menuduh tadi, walaupun tidak ada bukti, walaupun pun dia tidak mengakui. Sebenarnya saya tidak mengakui, tapi saya tidak mau bersumpah. Tidak mengaku tapi tidak bersumpah, tetap kemudian dihukumi atas dirinya bahwasanya dia telah bersalah karena dia tidak mendatangkan atau mengerjakan kewajibannya sebagai orang yang tertuduh. Ini pembahasan hadis yang ke-32. Masih ada waktu? Berapa menit? Kita baca sendiri, kita baca sedikit hadis yang selanjutnya yang dicatatkan ini diberikan judul Tadhirul Munkar, mengubah kemungkaran. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fa bi lisanihi. Maka apabila dia tidak mampu untuk mengubah dengan tangannya, itu perkara tadi yang harus dia apa yang dia harus ingkari, bukan dalam kewenangannya untuk mengubahnya dengan tangan, maka hendaknya merubahnya dengan lisan, mengingkarinya dengan lisan. Qala fa'ilam yastati' fa bi qalbi. Maka apabila dia tidak mampu lagi dengan lisannya, maka hendaknya dengan hatinya dia mengingkarinya. Ini adalah suatu yang perkara yang tidak tepat, tidak benar. Ini adalah suatu yang salah ya, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah yang atau keimanan yang paling lemah, itu mengingkari dengan hati saja. Tidak mampu mengingkari dengan lisan, tidak mampu mengingkari dengan tangan, namun mampu mengingkari dengan hati. Ini adalah aqallul wajib ya, kewajiban yang paling sedikit harus dilakukan oleh seorang mukmin ya, ketika melihat kemungkaran dengan hati dia mengingkari, dan kemudian ketika melihat kemungkaran ya, tidak tergerak hatinya, oh itu biasa saja sudah ya, sudah tidak ada atau mengingkaran lagi dalam hatinya, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Ketika ada kemungkaran dia tidak mengingkarinya dengan hatinya, paling tidak harus dia mengingkari dengan hatinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zaqiq al-Aib. Awrada Muslimun hadzal haditha an Thariq ibn Shihab qala. Muslim, yadari Al-Imam Muslim membawakan hadis ini dari Thariq ibn Shihab. Bahwasanya Thariq ibn Shihab ini berkata, awal man bada'a bil khutbati yawm al-Aid qabla salati Marwan. Bahwasanya orang yang pertama memulai khutbah sebelum sholat pada hari Aid, yang harusnya apa? Sholat sebelum khutbah. Ini ada orang yang paling pertama memulai khutbah terlebih dahulu sebelum sholat Aid, yaitu Marwan, seorang amir waktu itu. Marwan, ya, salah seorang amir, Marwan ibn Yazid, Allah alam, ayah dari Abdul Malik ibn Marwan. Ayah dari Abdul Malik ibn Marwan. Ini yang paling pertama kemudian mengubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya salat sebelum khutbah. Dia berkhutbah dulu sebelum salat. Ini dalam riwayat hadis ini. Hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi ini ada ceritanya, ada kisahnya. Ya. Kenapa kemudian Thariq ibn Shihab meriwayatkan, atau kenapa kemudian Abu Sa'id meriwayatkan hadis ini? Faqama ilaihi rajulun, maka ada seorang yang kemudian berdiri kepada Marwan. Faqala as-salatu qabla al-khutbah, maka dia kemudian mengatakan salat dulu sebelum khutbah. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini dan menyelesaikan kisah tentang periwayatan hadis ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.